dari pintu kebaikan kepada kebaikan yang keberikutnya. Namun aduhai, betapa sedikit orang yang mau terpanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa sedikit dari hambanya yang mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa sedikit dari hambanya yang mau mengambil pelajaran-pelajaran berharga dan penting di dalam hidupnya. Mari kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menegur, memanggil, mengingatkan, mengajarkan, memberikan pengetahuan kepada hamba-hambanya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Sesungguhnya termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla adanya malam, adanya siang, matahari dan bulan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang, inna fi dhalika al-ayatin li'ulil albab. Sesungguhnya dalam proses dan penciptaan semua makhluk itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Afa ra'aytum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian menyaksikan? Tidakkah kalian mempelajari apa yang kalian tanam? Lalu kaliankah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kata Allah Azza wa Jalla, afa ra'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian lihat dan pahami? Tahukah bagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan air, air yang kalian minum? Kata Allah Azza wa Jalla, kaliankah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Afa ra'aytumun nar allati turun? A antum ansyatum syajarataha am nahnul munsyi'un? Bagaimana pendapat kalian terkait dengan api yang kalian sulut dengan kayu-kayu? Kaliankah yang menumbuhkan kayu-kayu itu atau kami yang menumbuhkannya? Kata Allah Azza wa Jalla, sekali lagi, ini adalah panggilan dari Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat kita akan kembali kepadanya untuk kemudian akan melihat tentang apa yang Allah Azza wa Jalla telah perlihatkan kekuasaannya dan kebesarannya di muka bumi ini. Sampai Allah Azza wa Jalla mengajak hambanya untuk belajar terhadap perkara-perkara yang kecil, binatang-binatang. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Afala yanzurun ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah pernah mereka menyaksikan terhadap unta atau unta, bagaimana unta-unta itu diciptakan? Wassama kaifa rufi'at? Dan langit bagaimana ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla? Wal jibal kaifa nusibat? Yaitu gunung-gunung bagaimana Allah Azza wa Jalla tegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Dan tidakkah mereka menyaksikan kepada bumi bagaimana Allah Azza wa Jalla menghamparkannya atau dihamparkan. Semuanya ini ma'asyiral muslimin merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Namun pernahkah tergambar di dalam hidup kalau tanda-tanda kebesaran Allah ini suatu hari dan suatu saat menjadi jundun min junudillah, tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita menggambarkan jikalau apa yang kita saksikan, apa yang dinampakkan dan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla merupakan tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menggambarkan di suatu saat kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, semua makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla ghadabat, murka dan marah kepada kita disebabkan karena marah pemiliknya kepada kita, yaitu Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menggambarkan di dalam hidup di saat kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, jikalau makhluk-makhluk itu marah dan murka disebabkan karena marah dan murka pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla? Mungkin belum pernah tergambar ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Sementara Allah Azza wa Jalla menyebutkan tusabbihu lahu samawati sab' wal ard wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, memuji Allah Azza wa Jalla, langit yang 7 lapisnya dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada satu pun kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, namun kalian tidak memahami tasbihnya, kata Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsirin rahimahullahu ta'ala, ayat ini menjelaskan tentang al-hayawanat wal-nabatat wal-jamadat wa gairiha wa gairuha, semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda, semuanya masuk di dalam ayat ini. Ala ashar qaulain min ulama tafsir, ucapan yang termasyhur di antara ucapan ulama tafsir. Semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla ma'asyiral muslimin. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahih dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala rahimahullah, qala radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nasma'u tasbih at-ta'ami wat-ta'amu yu'kal. Kami, kata Abdullah ibn Mas'ud, mendengar tasbih makanan-makanan dan makanan-makanan itu sedang dimakan, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi hadith an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam akhadha fi yadihi hasayat wa sami'a lahunna tasbih kahaninin nahl. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan sebuah riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengambil kerikil-kerikil, lalu Nabi alaihi salatu wassalam mendengar tasbih kerikil-kerikil tersebut sebagaimana suara lebah. Demikian juga pada diri Abu Bakar di tangannya, juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum mendengar, menyaksikan semua keajaiban terhadap makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, pernahkah kita membayangkan atau menggambarkan di dalam hidup kalau ini semua merupakan jundun min junudillah, tentara dari tentara Allah Azza wa Jalla? Atau pernahkah kita tergambar di dalam hidup kalau semua makhluk itu marah? Di saat kita terjatuh di dalam dosa, di saat kita terjatuh di dalam kemaksiatan, disebabkan karena marah pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya ibadallah, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tunduk, makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya ibadallah, apa yang kita katakan di saat kemudian terjadi gunung meletus? Apa ucapan kita di saat kemudian terjadi zalazil, yaitu gempa, bersusulan gempa di daerah-daerah yang berbeda-beda? Apa yang kita akan katakan, ya ibadallah? Terjadinya tanah longsor, terjadinya tsunami, atau kebanjiran, semuanya itu adalah jundun min junudillah. Apakah peristiwa dan kejadian itu adalah fenomena alam yang tidak ada sangkut pautnya dengan dua makhluk yang berat, yaitu ats-tsaqalain al-jinni wal-ins, yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang terkenai dosa dan pahala? Maka jawabannya, semua peristiwa itu akan menjadi satu, menegur hamba-hambanya. Kedua, sebagai hukuman terhadap orang yang pantas untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, mereka-mereka yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka semua peristiwa ini akan menjadi ujian di dalam hidupnya. Dialah keluar dengan keimanannya menjadi pemenang di kehidupan dunia ini. Dialah yang akan keluar menjadi pecundang terhadap semua warna-warni hidup, karena merekalah yang akan bisa mengambil pelajaran. Jikalau itu menyenangkan, dia jadikan sebagai lapangan amal solehnya. Dan jikalau itu menyusahkan, dia jadikan juga sebagai lapangan amal solehnya. Maka jikalau seseorang muslim dan muslimah telah melakukan terbaik buat Allah Azza wa Jalla, bisa dia senang, bisa dia gembira, atau bisa dia mengalami kesusahan, maka dengarkan, dengarkan firman Allah Azza wa Jalla sebagai busra, kabar gembira. Alaysallahu bikafin abdahu. Mereka-merekalah yang mendapatkan pertama kali ayat ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Merekalah yang pertama kali mendapatkan ayat-ayat ini. Ayat ini, alaysallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupan kepada hambanya? Al-kifayatu tammatu ma'al ubudiyati tammah wanaqisatu ma'anna qisati faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dhalik fala yalummanna illa nafsahu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kecukupan, bantuan, penjagaan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla akan didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah dengan sempurna di saat dia mewujudkan dengan kesempurnaan pula ubudiyahnya. Ubudiyah dia kepada Allah di saat dia senang dan juga di saat dia susah. Kata beliau menyebutkan, namun kebanyakan orang berubudiyah kepada Allah di saat dia senang, jarang orang-orang mampu berubudiyah di saat dia susah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang mampu mewujudkan ubudiyahnya, ibadahnya kepada Allah di saat dia senang, atau menjadi orang yang terbaik di saat mendapatkan kesusahan, ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Derajat, ketinggian dan juga kedudukan diperoleh, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di saat seseorang mampu berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla di saat dia susah, di saat dia mendapatkan ujian dan cobaan. Barang siapa yang mendapatkan ganjaran kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang mendapatkan nilai yang buruk, jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka penutup saya berwasiat kepada segenap, terutama An-Nisa, agar terus menjaga, terus melakukan pemantauan, terus belajar, terus mengoreksi, terus memperbaiki dua anggota dan organ tubuh yang sangat vital di dalam hidup. Yang pertama adalah al-qalbu, sekerat daging, segumpal darah yang ada pada diri kita. Butuh pelurusan, butuh penjagaan, butuh perlindungan, karena akan muncul darinya iradah, kemauan, keinginan-keinginan. Tidak menutup kemungkinan, karena kurangnya iman, kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, lemah dan loyo serta lesunya kita, akan datang dijadikan sebagai sarang oleh iblis laknatullah alaih. Menginginkan perkara-perkara yang jelek, menginginkan hal-hal yang buruk dan membahayakan di dalam hidup. Maka harus dijaga, dijaga, dijaga, dilindungi, agar jangan sampai muncul suatu hari dan suatu saat kemauan dan keinginan buruk yang kita tidak bisa kembali kepada keinginan yang baik lagi. Harus dijaga dan dilindungi, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Yang kedua, alat yang cukup berbahaya di dalam hidup adalah anggota yang tidak bertulang, yaitu lisan. Tikamannya lebih perih dan pedih dibanding dengan pedang yang tajam. Betapa banyak orang-orang yang terjatuh di dalam hukuman Allah Azza wa Jalla dan neraka disebabkan satu kalimat yang keluar dari lisannya. Dia menyangka kalau kalimat ini tidak berarti apa-apa. Namun, dalam perhitungan-perhitungan Allah Azza wa Jalla menyebabkan dia terjatuh di dalam malapetaka dan mara bahaya hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harus dijaga dan dilindungi, dipelihara dengan ilmu yang berguna dan bermanfaat, dengan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga dan melindungi yaitu organ tubuh yang tidak bertulang ini. Kalau kedua-duanya kita benar-benar menjaganya, benar-benar melindunginya, dan juga memberikan perhatian yang dalam padanya, fa'abshir, fa'abshiri, bergembiralah engkau wahai saudariku, untuk kemudian lurus organ-organ yang lain. Sekali lagi, pesan saya kepada An-Nisa, agar terus menjaga dan melindungi lisan, melindungi hati, agar terus berada dalam taqwa Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu, orang yang kurang agamanya, kurang akalnya, maka lisan itu sangat-sangat berbahaya. Maka oleh karena itu, ikat sekali lagi dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ikat dengan ilmu kita berharap apa yang kita lakukan di lingkungan pondok pesantren, terus belajar, mewujudkan ilmu yang berguna dan bermanfaat, akan bisa menjadi tameng dari di saat muncul niat-niat yang jelek dan buruk, kita bisa kembali mencabutnya. Dan di saat keluar lisan-lisan yang kotor dan berbahaya, kita bisa kembali untuk kemudian mencabutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.